Satu liu nak ngorang beli guyu-guyu. Paling angidang bertahan na minggu. Jadi ngehanga tu anak cemburu. Iraga demen yo bengong cara batu. Sagetang bibe beli ne berselamis. Adi subah nawang beli uli nol. Resman beli ne mula tuah rock and roll. Besing dua telu papat. Dumugi tresna ni raga sing pegat. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. In subah terus terjalan jani, let's go. Alapin bulan purnama, kelalapin beli cenik gai itu. Yening adime kita coklat Valentine, kesiamin beli kanti adi nilam. Iraga demen yo bengong cara batu. Juga si pidan iraga metemu. Beli mejanji tu sing guyu-guyu. Nyayangin adi manis cara madu. Percaya ken beli hanya adi nomor satu.